adalah, ini definisinya adalah kesetiaan kepada yang benar. Banyak orang merasa bisa melakukan yang salah untuk membangun kehidupan yang benar. Memberi makan anak-anaknya dengan uang curian. Coba lihat. Membangunkan rumah untuk istri yang dicintainya dari hal-hal yang tidak berkah. Integritas. Sebagai negosiator ulung dalam kehidupan ini, jangan pernah menawar kebenaran. Telah banyak orang selamat tanpa menyuap. Telah banyak orang menjadi orang hebat dan kaya tanpa mencuri. Hanya karena banyak orang mencuri, tidak menjadikan mencuri benar. Jadi kalau begitu, tetaplah setia kepada yang benar, serahkanlah bayaran kita kepada Tuhan, karena semua orang yang memberi uang kepada kita, sebetulnya hanya juru bayar. Pemegang rekening utamanya adalah Tuhan. Terima kasih Pak, saya suka definisi mengenai integritas itu. Penanya berikutnya, silakan. Sebelah kiri saya, Ibu, boleh berdiri, silakan. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Ratna dari Jakarta. Ya, Ibu Ratna. Sebagai pribadi, seringkali kita melakukan suatu bentuk ketidakadilan, baik terhadap diri sendiri maupun ya, pada sesama pribadi. Betul. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Betul. Bagaimana, adakah cara negosiasi agar kita tidak berperilaku seperti itu, atau menolak dengan santun jika kita diperlakukan seperti itu? Terima kasih Pak Mario. Terima kasih. Yuk kita kembali kepada definisi dari karir. Karir atau pekerjaan itu bukan karirnya yang baik. Dengarkan ini. Banyak orang melihat karir itu harus tinggi, membayar banyak, fasilitasnya, namanya. Bukan. Karir yang baik adalah yang menjadikan seseorang menjadi orang besar. Itu karir yang baik. Jadi kalau kita mencintai pekerjaan, karena pekerjaan itu menjadikan kita pribadi yang lebih besar. Nah dalam proses itu kita kadang-kadang berlaku zalim ke diri sendiri, zalim ke orang lain, tidak adil. Masa pekerjaan yang dilakukan dengan cara itu diharapkan menjadikan Anda besar? So, apapun pekerjaannya mungkin kecil, tidak penting, tidak berguna bagi orang lain, tapi Tuhan itu sangat berwenang membesarkan orang baik. Jadi apapun pekerjaannya, Ibu berlaku adillah kepada diri sendiri. Jangan lama-lama dalam posisi duduk seperti itu karena nanti pinggangmu rusak. Jangan lama-lama di depan komputer. Nah ini peringatan dari istri saya. Jangan lama-lama di situ nanti matamu rusak. Ya, berlaku adil kepada diri. Jangan abaikan istri. Usahakan memperhatikan meskipun tidak mendengarkan. Karena itu yang membuat dia senang dan melayani kita lebih baik. Lama-lama kita lihat, ternyata memperhatikan istri dengan baik, dekat. Tuhan mengizinkan dari sedikitnya waktu yang tersisa dengan hasil yang baik. Jadi jadikanlah apapun pekerjaan kita, pembaik kehidupan kita. Gitu. Terima kasih Pak Mario. Pemirsa, tampaknya kita sudah ada di penghujung acara dan inilah waktu yang paling tepat. Pak Mario akan memberikan kesimpulan dari hidup yang tidak adil, tapi kita masih bisa bernikah.